sakit hati waktu terima tuh undangan merah, undangan for nganak kawin, kawin dengan dia. Ya pada dulu ndak pernah bilang kalau kita dorangnya ndak kasih. Sekarang ini so jadi begini, kita mau bilang apa. Lalu kita dorang nyanda kasih, sekarang ini so jadi begini, kita mau bilang.